kepada bangsa dan negara ini, insyaAllah. Salatullah, salamullah, ala Taha Rasulillah. Salatullah, salamullah, ala Yasin Habibillah. Para bapak, para ibu, para kamas, para bayu, ayo bareng karo aku ikut serta dalam pemilu. Iman pak.